Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembahasan tentang sirah nabawiyah di kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir Al-Fusul fi Sirati Rasul. Sudah kita bicarakan pada pertemuan terlewat tentang Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejadian-kejadian berkaitan dengan masalah itu. Kemudian juga kita sebutkan sedikit bagaimana orang-orang Ansar radhiyallahu anhum ajma'in menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ya kita akan sebutkan sekarang awal-awal bagaimana mereka orang Ansar menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dengannya nanti terjadinya apa? Hijrah. Sudah siap mereka orang di Madinah itu menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siap membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka pun ingin untuk kemudian berperang waktu itu sebelum Nabi hijrah. Ya. Ini kita akan sebutkan awal-awal mereka masuk Islam. Maka di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang kisah Islamnya orang Aus dulu pertama. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang Ansar yang ada di Madinah itu dan orang Madinah sendiri ada orang-orang Yahudi telah lewat pembahasannya. Di situ ada dua suku besar yang menyembah patung-patung orang-orang musyrik, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Maka disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir tentang seorang namanya Suwaid bin As-Samit. Ya, disebutkan di sini yakni hadis Suwaid bin Samit wa Islam Iyas bin Mu'ad. Dan Islamnya Iyas bin Mu'ad. Hadis pembicaraan tentang seseorang namanya Suwaid bin Samit. Wa kana Suwaid bin As-Samit akhu bani Amr bin Auf ibnil Aus. Ya, dari suku Aus. Adalah Suwaid bin Samit ini saudaranya bani Amr bin Auf bin Aus. Suku Aus. Suku besar yang ada di Madinah yang dulu berperang antara Aus dan Khazraj. Qad qadima Makkah. Mereka telah mendatangi Makkah. Orang ini telah datang ke Makkah. Suwaid ini. Fada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yub'ad walam yujib. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada dia, tapi dia tidak apa? Tidak menjauh dan tidak menerima dakwah. Tsumma insarafa ila Madinah, kemudian kembali lagi ke Madinah. Dia telah datang ke Mekah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kan? Sebagaimana perbuatan orang-orang yakni Ansar dulu sebelum masuk Islam, mereka biasa naik haji ke mana? Ke Mekah. Ya, demikian. Suma insarafa, kemudian kembali Suwaid ini ke Madinah. Faqutila fi ba'di hurubihim, kemudian dia mati ternyata di sebagian perang-perangnya. Berarti belum masuk Islam. Perang-perang mereka. Wa kana Suwaid hadha ibnu Khalid ibnu Khala Abdul Muthalib. Suwaid ini dia adalah anaknya Khalah, bibi dari pihak ibu Abdul Muthalib. Sudah selesai Suwaid ya, sudah selesai. Tidak masuk Islam ternyata. Suma qadima Makkah Abu Al-Haisar, ada lagi ternyata seseorang kunyahnya Abu Haisar, Anas bin Rafi'. Namanya Anas bin Rafi', datang ke Makkah. Fi fityatin min qaumihi, bersama dengan sekelompok anak-anak muda dari kaumnya. Min Bani Abdul Ashhal, dari Bani Abdul Ashhal. Yatlubun al-hilaf, meminta hilaf. Ini perlindungan semisal itu. Ketika datang ke Mekah, Anas bin Rafi' ini, ya kan, bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fada'ahum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilal Islam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada mereka. Anas bin Rafi' bersama dengan pemuda-pemuda dari kaumnya yang ada di Madinah itu datang ke Mekah bertemu dengan Nabi. Nabi pun mendakwai mereka ilal Islam, kepada Islam. Faqala Iyas bin Mu'ad, maka Iyas bin Mu'ad, ya, rombongan ini tadi. Minhum, dari mereka ini, wakana syaban hadasan, seorang anak muda yang masih muda, ya. Iyas bin Mu'ad ini yang di rombongan anak-anak muda ini, yang di situ ada Anas bin Rafi' tadi, mengatakan, ya kaum, wa kaum, hadad ini, wallah demi Allah, khairun, bagus ini, bagus sudah, dakwanya bagus ini, khairun mimma ji'na lahu, bagus dari apa yang kita datang untuknya, ini tujuan kita ini. Ya, karena sudah kita sebutkan bahwa waktu itu orang-orang Ansar dijajah oleh orang-orang Yahudi. Nanti akan ada Nabi. Kalau datang kami, ya, menjadi pengikutnya, kalian akan kami serang, kami akan habis. Kami akan bersama dengan Nabi tersebut. kalian akan kami hancurkan. Ternyata ketika ada kabar itu, mereka tidak Islam. Dan orang-orang Ansor ketika diejek-ejek dan mendengar dakwah ini, mereka menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu tidak boleh kita meremehkan seorang. Kadang-kadang malah orang yang punya ilmu dan sebagainya malah menolak kebenaran. Orang yang diajak-ajak malah masuk Islam. Fadrabahu Abul Haisar wantaharhu. Maka Abu Haisar memukul dia dan melarang dia, menghardiknya. Fasakata, maka diam anak muda ini, Yas bin Mu'ad. Jadi Abu Haisar tadi yang di rombongan tadi yang disebutkan itu oleh Ibn Katsir ini memukul anak muda ini. Ya, semalam yatima lahumul hilf, maka tidak sempurna waktu itu perlindungannya tadi. Al hilfah ini masyhur masalah itu. Fansarafu ila biladim, mereka semua akhirnya kembali ke Madinah. Ya, berarti akhirnya kisahnya tadi demikian saja. Mereka kembali ke ila biladim, ke Madinah, ke negeri mereka. Ilal Madinah. Fayuqal, dikatakan, ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini, dikatakan bahwa Inna Iyas bin Mu'ad tadi yang dia dipukul oleh Abul Haisar tadi, rombongan dari Madinah yang didakwai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, mata musliman, mati dalam badan muslim. Saya menyebutkan beliau Habibullah Ta'ala disebutkan oleh di dalam semua dalam Al-Isti'ab. Ya. Dari Ibn Abdul Bar di kitabnya Al-Isti'ab. Berarti termasuk sahabat, kan demikian. Kemudian disebutkan di sini oleh Ibn Katsir pasal berikutnya. Pasal yang penting. Pasal Bai'atul Aqabah al-Ula wa Tsaniyah. Ini bisa menjadi apa? Pembahasan kita ini. Yani Bai'ah al-Aqabah al-Ula yang pertama wa Tsaniyah dan yang kedua. Ternyata ada orang Madinah akhirnya apa? Beberapa orang mereka menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka berbaiat. Dikenal dengan Bai'at Aqabah yang pertama dan Bai'at yang kedua, Aqabah yang kedua. Dan ini termasuk benih-benihnya yang kemudian Allah SWT mengizinkan Nabi untuk hijrah ke Madinah karena mereka sudah berbaiat. Yang namanya baiat sudah jelas, baiat siap untuk mati membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini termasuk perjalanan dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikutnya adalah Bai'ah Aqabah yang pertama dan Tsaniyah yang kedua. Subhanallah Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Thumma inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam laqiya indal Aqabah fil musim. Kemudian sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu di sisi Al-Aqabah, suatu tempat yang ada di Mina. Kalau seseorang melakukan ibadah haji kan melempar jumrah Aqabah itu. Kalau orang umrah tidak. Maka di sini bertemu dengan ya nafaran, sekelompok minal Ansor, dari orang Ansor. Ya, ini perjalanan Nabi berikutnya. Mereka bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Aqabah ketika musim hajinya, hajinya orang-orang musyrik dulu. Setiap tahun juga ada haji mereka. Masya Allah. Dan sudah kita sebutkan Nabi SAW setiap musim haji beliau kemudian mengatakan kepada kaumnya ketika orang Quraisy menolak. Ya, hadis yang masyhur kita sebutkan. Man rajulun yahmiluni ila qaumi, siapa laki-laki yang mau membawa aku kepada kaumnya, fayamna'uni, sehingga dia bisa membelaku, hatta ubaligh risalata rabbi, sampai aku bisa menyampaikan risalah Rabbku. Sesungguhnya Quraisy menghalangi aku untuk aku menyampaikan risalah Rabbku. Terus demikian setiap musim, setiap haji beliau berteriak seperti ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata apa? Disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir, di musim yang ini bertemu dengan sekelompok dari orang Ansor. Kulluhum minal Khazraj, semuanya dari Khazraj yang tadi telah lewat. Itu siapa tadi? Aus kan? Suwaid bin Somit yang tidak sebutkan tidak masuk Islam. Kemudian setelah itu dari Abul Haisar Anas bin Rafi', di situ ada Iyas bin Mu'ad yang tadi disebutkan dia meninggal dalam keadaan muslim. Sudah selesai tadi yang Aus. Sekarang ini Khazraj. Semuanya dari Khazraj. Wahum, mereka adalah Abu Umamah As'ad bin Zurarah bin Uds. Ini masyhur beliau, seorang sahabat As'ad bin Zurarah. Wa Auf bin Harith bin Rifa'ah. Wa Wa ibn Afra, ini anaknya Afra. Wa Rafi' bin Malik bin Al-Ajlan. Wa Qutbah bin Amir bin Hadidah. Wa Uqbah bin Amir bin Nabi. Wa Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Fada'ahum Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW beliau berdakwah kepada mereka ini, ila al-Islam, pada Islam, didakwahi. Orang Khazraj ini didakwahi, semuanya Khazraj. Fa'aslamu, mereka masuk Islam. Mubadaratan ilal khair, bersegera kepada kebaikan. Thumma raja'u ila Madinah, kemudian mereka kembali ke Madinah. Sudah mereka ini tadi ya kembali ke Madinah, masuk Islam tadi ini semua, mereka kembali ke Madinah. Bada'au ilal Islam, mereka berdakwah kepada Islam, pulang kampung mereka berdakwah kepada Islam. Fafasyal Islam fiha, maka Islam tersebar di dalamnya. Ya, hatta lam tabqa dar, sampai tidak tersisa dari rumah, rumah-rumah yang ada di Madinah, illa waqad dakhala hal Islam, kecuali masuk padanya Islam. Jiwa Islam, roh Islam masuk pada hati mereka. Pulang ke kampung, berdakwah kepada keluarganya, masuk Islam. Saya sebutkan di sini, tidak ada rumah di situ yang ada di Madinah kecuali masuk Islam. Masuk, masuk. Padahal di Mekah demikian penolakannya, di sini masuk Islam. Fala makanal am muqbil. Maka ketika am berikutnya, ja'a minhum 12 rajulan, datang 12 orang utusan lagi. As-sittah al-awail, 6 yang telah lewat tadi, khala Jabir bin Abdullah, selain Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Wa ma'ahu Mu'ad bin Haris bin Rifah. 6 orang ini ya, yang pertama, sehingga totalnya 12, bersama dengan mereka itu Mu'ad bin Haris bin Rifah, Ahu Auf al-Mutaqaddim, saudaranya Auf yang telah lewat penyebutannya. Wa Dakwan bin Abdul Qais bin Khadadah, ini juga. Wa qad aqama Dakwan hadza bi Makkah. Dakwan ini sudah ada di Mekah. Hatta hajara ila Madinah. Ini ya, tetap di Mekah sampai hijrah ke Madinah. Fayuqal, sebagian mengatakan Dakwan ini apa? Innahu muhajiri ansori. Dia termasuk muhajir karena tinggal di Mekah kan, setelah bertemu dengan Nabi tadi. Juga ansori karena aslinya orang Ansor. Wa Ubadah bin Samit bin Qais, Ubadah bin Samit, sahabat yang mulia. Wa Abu Abdurrahman Yazid bin Salabah. Fa ulai asyarah minal khasrat, mereka ini 10 dari khasrat. Wa sanan minal aus, 2 dari aus, sudah terwakili. Wahuma, keduanya Abul Haisam Malik bin Taihan, ini masya Allah yang menjamu Nabi SAW, menjamu Nabi dengan sembelihkan kambing, demikian dikasih minuman, dikasih di situ anggur kan, demikian, demikian juga yakni kurma. Wa Uwaim bin Sa'idah, fabayya'u Rasulullah SAW, maka Nabi SAW membayat, bayau yakni mereka berbayat kepada Rasul SAW, Rasulullah SAW. Kalau bayat nisa, sebagaimana bayatnya perempuan, ya demikian. Yaitu apa? Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12. Ya demikian. Berbayat untuk tidak syirik, berbayat untuk tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak. Ya demikian juga tidak berdusta. Demikian juga tidak bermaksiat dalam hal ma'ruf. Fabayyihunna wastaghfirlahunallah. Ini Allah merintahkan untuk Nabi membaiat mereka, perempuan-perempuan ini, dan memintakan ampun untuk mereka. Innallaha ghafurur rahim. Demikian juga sahabat ini. Mereka ini tadi berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ. Ya. Walam yakun amr bil qital ba'du, dan belum diperintahkan untuk berperang. Ya, belum diperintahkan untuk berperang. Ini kisah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini, awal-awal mulai yakni tumbuhnya keimanan yang ada di Madinah, demikian juga utusan-utusan mereka menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini subhanakallahumma bihamdika, syadallah ila anta, assalamualaikum.